Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adani Allahu iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yakni penyakit kalbu. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan pembahasan tentang adadul kabair, jumlah dari dosa-dosa besar. Manusia berbeda pendapat apakah ada bilangan tertentu terkait dengan dosa-dosa besar. Ada dua pendapat. Nah, kemudian yang mengatakan ada bilangan tertentu, mereka pun berbeda pendapat berapa bilangan tersebut. Nah, telah kita dengarkan pendapat dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa jumlah dari dosa besar itu berapa? Abah Jundi, ada 4. Kemudian pendapat dari Abdullah bin Umar, Abu Muhammad jenengan ya, dari Abdullah bin Umar berapa? 7. Kemudian pendapat dari Abdullah bin Amr ibnul As. Nah, Pak Afif berapa? 9. Bahkan yang lainnya ada yang berpendapat ya 11. Bahkan yang lainnya lagi ada yang berpendapat jumlahnya ada 70. Tayyib. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ucapan dari Abu Thalib Al-Makki. Setelah beliau teliti, beliau bahas dan beliau berhasil mengumpulkan dari ucapan para sahabat, beliau dapati secara rinci atau rinciannya sebagai berikut. Yang berkaitan dengan kalbu itu ada 4. Dosa-dosa besar berkaitan dengan kalbu ada 4. Nah, Aba Zur'ah, apa aja? Syirik kepada Allah, terus menerus dalam bermaksiat kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan yang terakhir 4, merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang berkaitan dengan lisan itu juga ada 4. Nah, apa Sofia, apa aja? Apa itu syahadatul zur, persaksian palsu? Terus menuduh wanita yang musonat, yang baik-baik ya, dengan tanpa bukti. Terus sihir. Terus yang keempat, Mas Deli bantu. sumpah palsu. Barakallahu fiik. Nah, kemudian dosa besar berkaitan dengan perut ini ada 3. Nah, jenengan Mas Bukhari. Gimana? Minum khamr. Terus yang kedua, makan harta anak yatim tanpa dengan dasar yang benar. Terus yang terakhir, makan riba. Nah, kemudian dosa besar berkaitan dengan farj, kemaluan, ini ada 2. Nah, apa saja Aba Tufel? Ya, berzina sama liwat, yakni berhubungan dengan sama jenis. Tayyib. Kemudian dosa besar berkaitan dengan kedua tangan, ini juga ada 2. Nah, Mas Rofi, apa aja? Membunuh dan mencuri. Tayyib. Kemudian dosa besar berkaitan dengan 2 kaki, ini cuma ada 1. Pak Abdullah, sampai yang Mbak Mari. Ya, lari dari medan pertempuran atau medan tempur ketika peperangan sedang berkecamuk. Nah, kemudian dosa besar berkaitan dengan seluruh anggota badan, ini ada 1. Apakah itu? Aba Uqbah, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang berpendapat tidak ada batasan dengan bilangan tertentu dari dosa besar, mereka mengatakan apa saja yang Allah Azza wa Jalla larang dalam Al-Quranul Karim, maka itu dosa besar. Nah, kemudian apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabda-sabda beliau, maka itu merupakan dosa kecil. Nah, kemudian juga ada pendapat setiap larangan yang ada ancaman atau laknat, ya ada ancaman berupa laknat ataukah murka dari Allah Azza wa Jal ataukah berupa hukuman, maka itu dosa besar. Adapun setiap larangan yang tidak ada ancamannya, maka itu dosa kecil. Sampai beliau menyebutkan beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Terakhir yang beliau sebutkan adalah setiap dari dosa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nisa, yakni dari awal surat An-Nisa sampai ayat 31, dari awal surat An-Nisa sampai ayat 31, itu semuanya dosa besar. Selain dari yang tidak disebutkan di situ, maka dosa kecil. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Alladzina lam yaqsimuha ila kaba'ir wa shagha'ir. Naam. Para ulama yang tidak membagi dosa-dosa menjadi dosa besar ataupun dosa kecil. Pokoknya semua dosa. Ya, enggak ada istilah besar, enggak ada istilah kecil, semuanya dosa. Kata beliau, walladzina lam yaqsimuha ila kaba'ir wa shagha'ir, dan orang-orang yang tidak membagi dari dosa-dosa yang ada menjadi besar dan kecil, qalu, mereka mengatakan, adzunubu kulluha bin nisbati. Di sini kurang titik bagi yang cetakannya sama. Kulluha bin nisbati ilal jara'ati ala Allahi subhanahu wa ma'a ilal jara'ati ala Allahi subhanahu wa ma'siyatihi wa mukhalafati amrihi kaba'ir. Kata mereka, dosa-dosa seluruhnya binisbah berkaitan dengan jaro'ah, lancang, berani ala Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula setiap dosa berkaitan dengan kemaksiatan kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla, wa mukhalafati amri, juga yang ada unsur menyelisih perintahnya, semuanya itu dikategorikan sebagai kabair, dosa besar. Nah, sebagai dosa besar. Fannadharu ila man usiya amruhu wantuhika maharimuhu yujibu antakuna dhunubu kulluha kabair. Maka dengan melihat, memperhatikan kepada man usiya amruhu, zat yang perintahnya telah dimaksiati, wantuhika maharimu, zat yang larangan-larangannya dilanggar, dirobek. Melihat ke situ, yujibu mengharuskan antakuna dzunub, dosa-dosa seluruhnya, kulluha, itu kabair. Ya, dosa-dosa besar. Abdul Aziz, sudah ketemu? Belum. Iqmal kasih tahu. Nah, itu tanya Iqmal. Tayyib. Wa hiya mustawiyatun fi hadhil mafsadah. Dan dosa-dosa itu ya, kedudukannya sama berkaitan dengan mafsadat ini tadi. Sama-sama melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Sama-sama melanggar perkara-perkara dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, sama-sama bermaksiat kepadanya, dan juga sama-sama menyelisih perintahnya, sehingga semuanya dikategorikan sebagai dosa besar. Tayyib. Kemudian kata mereka, qalu wa yuwaddihu hadza, yang menjelaskan permasalahan ini, annallaha subhanahu la tadurruhu dzunubu wa la yata'atsaru biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak termudaratkan, tidak terkena kejelekan ataupun getah disebabkan dosa-dosa yang ada. Wa la yata'atsar biha, tidak berpengaruh pada Allah Azza wa Jalla. Nah, seluruh umat manusia, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadith qudsi dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadith qudsi tersebut yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian, ya, dari yang pertama hidup dari Nabi Adam sampai yang terakhir hidup di dunia ini, ya, seluruh para wanita bahkan dari kalangan seluruh jin, semuanya na'am menjadi orang yang paling fajir, paling jelek, paling bermaksiat, niscaya semuanya itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ya, jadi tidak berpengaruh dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, karena semuanya akan berakibat kembali, ya, hukuman dan akibatnya kepada pelaku itu sendiri, tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha besar, maha agung. Meskipun seluruh umat manusia, ya, jin, para wanita, semuanya menjadi orang yang bermaksiat, tetap Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Fala yakunu ba'duha bin nisbati ilaihi akbar min ba'din. Sehingga dosa yang satu dengan yang lainnya, jika dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla, naam, dikaitkan dengan permasalahan tadi, akbar min ba'din, tidak menjadi dikatakan lebih besar daripada yang lainnya. Ya, ba'duha tidak menjadi akbar min ba'din, lebih besar daripada yang lainnya. Semuanya sama, tetap dosa. Tayyib. falam yabqa illa mujarradu ma'siyatihi wa mukhalafati. Berarti ketika tidak sama, afan, tidak ada sisi perbedaan besar dan kecilnya, karena semuanya bermaksiat, berarti atau semuanya tidak ada berpengaruh pada Allah Azza wa Jalla atas kemaksiatan yang ada, berarti tidak lagi tersisa kecuali semata-mata bermaksiat dan menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla, itu saja. Ya, entah itu mencuri, entah itu korupsi, ya, entah itu berzina, minum khamr, ghibah, namimah, adu domba, semuanya itu tidak berpengaruh pada Allah Azza wa Jalla. Yang ada semuanya bermaksiat, semua menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Wala farqa fi dzalik baina dzanbin wa dzanbin, tidak ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Semuanya dosa, semuanya bermaksiat. Qalu, mereka para ulama juga mengatakan, ini para ulama yang menyatakan tidak ada pembagian dosa besar maupun dosa kecil. Mereka mengatakan wa yadullu alaihi, yang menunjukkan atas permasalahan barusan, anna mafsadat adz-dzunub, mafsadat, kerusakan dari sebuah ataukah perbuatan-perbuatan dosa, innama hiya tabi'atun lil jara'ati wat tawassub 'ala haqqi rabbi ta'ala afan tabaraka wa ta'ala. Mafsadat dari dosa-dosa semuanya itu hanya mengikuti sifat kelancangan seorang hamba dan ya beraninya seorang hamba. At-tawassub, tawassub itu kalau terlek ya menyerobot, ya menyerobot hak orang lain seperti itu. Itu tawassub. Yang jelas berani dan lancang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, walihada lau syariba rajulun khamran, maka oleh karenanya kalau ada seseorang yang minum khamr, minum minuman yang memabukkan, atau ada seseorang yang wati'a farjan haraman, masukkan timba pada sumur yang haram, ya, istilah. Wa huwa la ya'taqidu tahrimah, dalam keadaan dia tidak meyakini itu haram, berarti dia meyakini itu boleh. Ya, dia telah minum khamr, meyakini itu boleh. Nah, dia telah melakukan zina, meyakini itu boleh, tidak haram. Lakana qad jama'a bainal jahli wa baina mafsadati irtikabil haram. Niscaya dia telah mengumpulkan dua hal. Yang pertama, kejahilan, kebodohan, ya, karena yang benar adalah haram, ternyata dia meyakini apa? Boleh, tidak haram. Yang kedua, dia telah melakukan kerusakan dengan ya melakukan perkara yang haram, telah membuat kerusakan di muka bumi dengan dia melakukan pelanggaran perkara yang haram, ya, melanggar hak Allah Azza wa Jalla, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, juga merusak kehormatan na'am orang lain. Walau fa'ala dzalika, dan kalau seandainya ada yang melakukan perkara barusan, man yataqidu tahrimah, dari kalangan orang-orang atau seseorang yang meyakini perbuatan itu haram, dia meyakini minum khamr itu haram, tapi ya gimana lagi, wis kadung, ya kadung gatok, ya sulit untuk meninggalkan karena sudah kecanduan, ya. Lakana atiyan bi ahdal mafsadatain, niscaya orang tersebut melakukan atau mendatangkan salah satu dari dua kerusakan yang ada. Nah, wa huwa alladhi yastahiqqul 'uqubah dunal awwal, dan ini yang pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, bukan jenis yang pertama tadi. Naam. Berarti yang pertama tadi betul-betul belum tahu kalau perkara tersebut haram, seperti itu. Memang betul-betul belum datang syariat ataukah belum mendengar adanya syariat yang perkara seperti itu haram. Tayyib. Adapun yang kedua, dia sudah meyakini, sudah faham itu haram, namun dia langgar, dia lakukan, maka pantas untuk mendapatkan hukuman. Setelah kita mendengar ini, fadalla ala anna mafsadatal dzunub tabi'atun lil jara'ati wat tawassub. Berarti menunjukkan bahwa kerusakan dari sebuah dosa, mafsadat dari sebuah dosa itu mengikuti kelancangan dan pelanggaran seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada pembagian dosa besar maupun dosa kecil. Tayyib. Kemudian kata al-mu'alif, qalu mereka juga mengatakan wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan atas permasalahan ini pula, annal ma'siyata tatadammanul istihanata bi amril muta'. Kemaksiatan, ketika ada seorang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, berarti secara tidak langsung di situ ya mengandung al-istihana, pelecehan, penghinaan, meremehkan, menyepelekan, bi amril muta', atas perintah dari zat yang harusnya ditaati. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar masing-masing dari kaum muslimin menjaga farjinya, menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram, ternyata dia langgar. Berarti seakan dia menyepelekan. Ya. Tayyib. Wa nahyih, dan menyepelekan, menganggap enteng larangannya. Wa intihaki hurmatih, dan menyepelekan ya dalam melanggar perkara yang diharamkannya. Wa hadza la farqa fihi baina dzanbin wa dzanbin. Sehingga kalau ditinjau dari sisi ini, tidak ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Ketika seseorang mencuri, berarti di situ juga seakan dia meremehkan larangan Allah Azza wa Jalla untuk makan harta orang lain tanpa dasar yang benar. Ketika seseorang berzina, juga di situ seakan dia telah meremehkan larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk berbuat zina. Tidak ada perbedaan. Ketika seseorang ghibah, juga seakan dia meremehkan ya larangan dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ghibah. Qalu, mereka juga mengatakan, fala yamdhuril abdu ila kibaril dhanbi wa sigarihi fi nafsi, walakin yamdhur ila qadri man asa ila qadri man asahu wa adamati. Maka janganlah seorang hamba melihat kepada besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Ya, jangan melihat kepada besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Wah, cuman kecil kok. Wah, kali-kali besar enggak apa-apa, nanti kalau tobat ya diterima, diampuni. Jangan. Jangan melihat pada besar kecilnya. Dan terus bagaimana? Akan tapi lihatlah kepada qadri man asah. Lihatlah kepada kedudukan kadar zat yang dia bermaksiat kepada, yang dia maksiati. Sesungguhnya dia sedang bermaksiat kepada siapa sih? Kepada tukang kebun? Ya, kepada tukang rongsok? Tidak. Dia bermaksiat ya kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang telah menciptakan dia. Zat yang telah memberikan rezeki kepada dia. Zat yang telah memberikan oksigen gratis kepada dia. Ya, kalau di rumah sakit kan oksigen harus bayar. Ya, pipis saja bayar, bubuk saja bayar kan gitu. Nah, Allah Azza wa Jalla yang telah dia maksiati. Wa 'azamati, keagungannya. Lihatlah kepada keagungan Allah Azza wa Jalla yang dia maksiati. Wa intihaki hurmati bil maksiyah, dan lihatlah kepada pelanggaran atas keharamannya dengan dia melakukan perbuatan maksiat. Lihat itu. Wa hadza la yaftariqu fihi al-hal baina ma'siyatin wa ma'siyah. Maka dengan ini tidak ada perbedaan keadaan antara maksiat yang satu dengan maksiat yang lainnya. Semuanya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mencuri, yang ghibah, yang namimah, yang korupsi. Naam. Yang berzina, yang minum khamr, semuanya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Fa inna malikan muta'an aziman. Karena sesungguhnya seorang raja yang ditaati, yang agung. Lau amara ahada mamlukihi atau mamlukaihi, jika dia memerintahkan kepada salah satu dari budak yang dimilikinya, ayadhhab fi muhimmin lahu ila baladin, agar salah satu dari budaknya ini, atau kalau sekarang ya karyawannya, agar dia pergi ke naam salah satu negeri dengan tujuan yang penting, naam tempat yang jauh, negeri yang jauh dengan urusan yang penting. Wa amara akhar ay yadhhaba fi shughlin lahu ila janibid dar. Kemudian juga dia memerintahkan kepada hamba yang lain, naam, agar dia pergi untuk kesibukan yang lainnya di ya kampung sebelah. Ya. Yang satu ke tempat yang jauh, luar negeri misalkan, ataukah luar provinsi. Yang satunya cuma di samping kecamatan, kecamatan sebelah atau desa sebelah seperti itu. Ya, semuanya sama-sama diperintah. Disuruh. Sama-sama ada urusan penting yang harus dia tunaikan. Fa'asoyahu wa khalafa amra. Ternyata keduanya bermaksiat, keduanya menyelisih perintahnya. Ya, yang diperintah untuk ke luar negeri ataukah ke luar provinsi ternyata bermaksiat, menyelisih dari perintah ya penguasa tadi. Yang diperintah untuk ke seberang, ke tetangga, juga bermaksiat, menyelisih perintah penguasa tadi. La kana fi maqtihi wa suquti min ainihi sawa. Niscaya keduanya dalam mendapatkan murka, marah dari si penguasa, demikian pula dari sisi mendapatkan atau apa ya, jelek di pandangan penguasa tadi, sama. Keduanya sama-sama bermaksiat, keduanya sama-sama mbalelo, keduanya sama-sama menyepelekan seperti itu. Ya. Baik, sehingga tidak ada perbedaan antara satu maksiat dengan maksiat yang lainnya. Sama-sama bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, qalu, mereka juga mengatakan, wa li hadza kanat ma'siyatu man tarakal hajja min Makkah wa man tarakal jum'ata wa huwa jaril masjid. Maka oleh karenanya ini kemaksiatan yang dilakukan oleh man tarakal hajja, seseorang yang meninggalkan kewajiban haji, ya, min Makkah dalam keadaan dia berada di kota Mekah. Dia berada di kota Mekah, ternyata tidak melakukan ibadah haji. Ya. Meninggalkan kewajiban haji. Wa man tarakal jum'ah. Dengan pula seseorang yang meninggalkan kewajiban Jumat, wahuwa jaril masjid, dalam keadaan rumahnya berada di samping masjid. Rumahnya di samping masjid, dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Ya. Akbahu indallahi min ma'siyati man taraka minal makanil ba'id. Naam. Ini lebih jelek di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan kewajiban tadi, minal makanil ba'id, dari tempat yang jauh. Ya. Yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan ibadah haji dalam keadaan dia di Mekah, di kota Mekah, itu lebih besar dosanya. Lebih bermaksiat seperti itu. Dibandingkan orang yang di Indonesia ini meninggalkan kewajiban haji. Ya, sisi besar kemaksiatnya lebih besar yang pertama tadi. Demikian pula yang meninggalkan kewajiban Jumat dalam keadaan rumahnya di samping masjid, itu lebih besar kemaksiatannya. Nah, dibandingkan yang bermaksiat atau meninggalkan kewajiban Jumat dalam keadaan rumahnya di mana? Muntilan sana misalkan. Ya. Kata beliau berikutnya, atau kata para ulama berikutnya, wal wajib ala hadza akthar min al wajib ala hadza. Kewajiban bagi orang yang dekat tadi lebih besar dibandingkan kewajiban atas orang yang jauh. Nah, walau kana ma'a rajulin 100 dirhamin wa mana'a zakataha. Kalau seandainya ada seseorang dia memiliki uang 100 dirham. Dagi Ja'far. Ja'far Muntilan. 100 dirham itu berapa? Dirham. Dia memiliki uang 200 dirham. Kemudian dia tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakatnya. Nah, zakat mal. Kemudian yang lainnya memiliki mi'ata alfi alfin. Ini yang kelas 4. Abdullah. Nah, yang bertanya gede. Nah, mi'ata alfi alfin. Berapa ini? Enggak tahu. Baik. Yang kelas 4. Ah, yang ditutupi wajahnya. Ayo, antum. Mi'ata alfi alfin. Berapa? Alfi alfin. Ya itu, ada di situ. 2000. 1000. Tayyib 2000. Nah. Faiz. Betul. Berapa? 2. 2 juta. Tayyib. 2000. 1000 tambah 1000 gitu ya. Ya nanti tanya yang lain. Ya 2 juta. Barakallahu fiik. Jadi yang satu memiliki uang 200 dirham. Yang satu memiliki uang 200 juta dirham. Ya, 200 sama 200 juta. Famana azakataha. Ternyata yang memiliki 200 juta dirham ini juga tidak menunaikan zakatnya, tidak membayar zakat. Ya. Lastawiya fi man'i ma wujiba 'ala kulli wahidin minhuma. Niscaya semuanya akan sama ya, pelanggarannya dalam urusan tidak mengeluarkan ataukah menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka berdua. Sama-sama terkena kewajiban untuk membayar zakat, ternyata sama-sama tidak membayar zakat, seperti itu. Ya, sama-sama tidak membayar zakat. Wala yab'udu istiwa'uhuma fil 'uqubah, dan niscaya tidak akan jauh kesamaan dalam hal hukuman yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Idza kana kullun minhuma, jika masing-masing dari keduanya musirran ala man'i zakati malihi, terus-menerus dalam melanggar, yakni menahan atau tidak mengeluarkan zakat dari hartanya. Qalilan kanal malu au katsiran, apakah hartanya dia itu sedikit ataukah banyak. Naam. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang beda cetakan pembahasan terakhir ini? Gimana? Miata? Miata Alvin saja. Terus selain itu ada perbedaan lagi? Berkaitan dengan tadi, yang menunaikan haji dengan yang sholat Jumat, ada perbedaan? Enggak ada ya? Baik, barakallahu fikum. Walhasil pembahasan terakhir ini, semuanya dari kedua belah pihak sama-sama melanggar kewajiban tidak membayar zakat. Naam, kesimpulan dari apa yang disebutkan bahwa ini adalah pendapat dari para ulama yang tidak membagi naam dosa-dosa yang ada menjadi dosa besar dengan pula dosa kecil. Naam. Kemudian setelah adzan isya, insyaallah kita akan baca sedikit faedah dari naam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin berkaitan dengan masalah lainnya. Tayyib. Fadl Al Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kemudian membaca syarah dari Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis yang hendak kita baca tersebut. Hadis yang hendak kita baca disebutkan oleh An-Nawawi pada akhir-akhir kitab pada bab An-Nahyu 'anil Qaza', larangan memotong atau mencukur rambut dengan model qaza'. Naam. Pada hadis yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah hadis wa an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amhala ala Ja'far radhiyallahu taala anhu thalathan. Dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma, berarti keduanya sahabat, Abdullah dengan pula Ja'farnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far, membiarkan, yakni tidak mendatangi keluarga Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu thalathan, 3 hari. Nah, tidak mendatangi keluarga Ja'far selama 3 hari. Setelah itu, thumma atahum. Setelah berlewat 3 hari, berlangsung 3 hari, lalu beliau pun mendatangi mereka, mengunjungi mereka. Faqal, seraya berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini. Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini. Jadi Ja'far bin Abu Thalib atau bin Abi Thalib, beliau ketika itu meninggal dunia, meninggal di medan pertempuran, ya syahid insyaallah ta'ala. Baik, meninggal. Kemudian kata Abdullah sang putra, sang putra dari pahlawan, beliau menceritakan sabda Rasul tadi, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Kata Rasulullah, janganlah kalian menangisi saudaraku setelah ini, setelah hari ini. Ya, ini kan sudah lebih dari 3 hari gitu. Thumma qal, lalu beliau pun bersabda, ud'u li bani akhi. Panggil, datangkan kepadaku anak-anak saudaraku. Ya, disuruh memanggil anak-anaknya sang pahlawan Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Faji'a bina. Kata Abdullah, putra pahlawan. Kata Abdullah, faji'a bina. Kami pun didatangkan menghadap Rasul alaihi salatu wassalam. Ka'annana afruhun. Seakan-akan kami, ini wallah alam artinya apa? Ana lupa untuk mengeceknya. Faqal, lalu beliau pun mengatakan, ud'u li al-hallaq. Panggilkan untukku tukang cukur. Fa'amarahu fahalaqa ru'usana. Tukang cukur pun datang. Kemudian Rasul memerintahkan tukang cukur itu untuk mencukur putra-putra sang pahlawan Ja'far. Kemudian ya dicukur semuanya. Ya dicukur semuanya. Hadis ini rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan disebutkan dalam ta'liq wa sahahu asy-syekh fi sahih Abi Dawud. Dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syekh Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Dawud. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tsumma dzakara hadis aulad Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadis ya berkaitan dengan putra-putra Ja'far bin Abi Thalib. Sebelum saya lanjut. Mas Husain. Nggih, jenengan. Abu Husain atau Husain? Husain ya, berarti benar. Apa hubungan antara Abu Thalib dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Abu Thalib itu apanya Nabi? Pamannya, tayyibarakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Berarti Ja'far yang merupakan putranya Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ja'farnya ini apanya Nabi? Nah, Mas, yang belakang nggih. Kalau enggak salah Abu, lupa namanya, wis pokoke jenengan. Abu, siapa? Sepupunya Rasul. Jazakallahu khair. Tayib. Saudara sepupu gitu ya. Nah. Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadis berkaitan dengan anak-anaknya Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far bin Abu Thalib terbunuh dalam keadaan syahid. Fa'amhalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam. Rasulullah pun ya membiarkan keluarga yang ditinggal meninggal oleh Ja'far selama 3 hari. Thumma atahum. Setelah itu Rasul mendatangi mereka. Waqal, dan mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah ini. Saudara apa tadi? Sepupu. Wa innama amhalahum thalasan, kata Ibnu Utsaimin, dan Rasul membiarkan mereka selama 3 hari min ajli an tatiba nufusuhum, agar jiwa-jiwa mereka tidak terlalu sedih. Ya, jadi kan terkadang ada yang seperti itu. Jadi kalau ditungguin terus sering datang malah terasa sedihnya itu mendalam seperti itu. Jadi Rasul membiarkan mereka selama 3 hari tidak berkunjung dalam rangka supaya mereka tidak terlalu sedih. Nah, tayyib. Wa yadhhabu ma fi nufusi minal hazni wal asa. Dan agar kesedihan itu hilang dari diri-diri mereka. Thumma ba'da thalas, kemudian setelah 3 hari Rasul melarang mereka dari menangisi Ja'far. Setelah itu didatangkan putra-putra Ja'far yang masih kecil. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada tukang cukur agar mencukur putra-putra Ja'far yang masih kecil. Nah, fahuliqat ru'usuhum, akhirnya seluruh dari rambut-rambut kepala putra-putra Ja'far yang masih kecil dicukur. Wa dzalika min ajli alla tatawassakh, tujuannya agar tidak kusut, tidak kotor gitulah. Karena terkadang anak-anak kecil ya yang masih kecil-kecil kalau tidak kupan ya itu kan rambutnya es kotor gitulah ya. Nah, seperti itu. Lianna subyan kama huwa ma'ruf tatawassakh abdanuhum wa syu'uruhum. Karena anak-anak kecil sebagaimana yang diketahui itu terkadang yang kotor di samping badannya juga rambutnya. Bau apek, ya, bau ledis seperti itu. Sehingga dicukur. Nah, supaya tidak kotor. Tayyib. Fa min ajli dzalik huliqa ru'usuhum. Sehingga dicukurlah kepala-kepala mereka. Wa hadza idza kanu dzukuran, dan ini jika anak-anak tersebut adalah anak-anak lelaki, dicukur rambutnya. Ammal inath, adapun wanita, anak-anak perempuan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul alaihi salatu wasallam melarang untuk mencukur rambut ataukah kepala perempuan, kepala wanita. Tidak boleh dicukur. Walihada, maka oleh karenanya, jika ada seorang bayi yang terlahir, ya, bayi laki-laki terlahir, fa'innahu yuhlaku ra'suhu, rambutnya dicukur, kepalanya dicukur, pada hari yang ke-7. Ini sunnah. Bersamaan juga di akekoi, disembelihkan kambing. Ya, kalau laki-laki, bayi laki-laki berarti berapa kambingnya? Berapa? 2. Tayyib. Ammal unsa fala yuhlaqu ra'suha, adapun jika bayi tersebut wanita, perempuan, maka tidak dicukur rambutnya. Tayyib. Wa fi hadzal ahadits, dan pada hadits-hadits yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab tadi, yang salah satu yang kita baca, dalilun, terdapat dalil ala anna ittikhadha sya'ri laisa bisunnah, bahwasanya membiarkan rambut itu bukan termasuk dari sunnah. Ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya bukan ahlu bid'ah wal jamaah, tapi ahlu sunnah wal jamaah, membiarkan rambut bukan termasuk dari sunnah. Wa ma'na ittikhadhi sya'ri, dan maksud dari membiarkan rambut adalah annal insan yabqa sya'ra ra'sihi hatta yakthur, seseorang membiarkan rambutnya sampai banyak, ya, sampai lemu, ya, sampai gondrong. Wa yakunu dhafratan aw limmatan, sehingga karena saking gondrongnya, saking banyaknya, bisa di apa ya, dikepang gitu ya, bisa dijalin, ya, bisa dikepang. Naam, aw limmatan, ataukah sampai melebihi telinga. Nah, karena gondrongan gitu ya, ada yang segini, ada yang sampai gini, ya ada yang sampai ya seperti itu. Nah, panjang. Laki-laki ya, kalau perempuan beda lagi. Ini laki-laki. Fahuwa adah, maka ini merupakan adat saja. Rasulullah kan kita ketahui rambutnya kan panjang ya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, itu bukan sunnah, tapi itu adat. Itu adat kebiasaan saja. Walau kana sunnatan, kalau seandainya memanjangkan rambut, ya, membiarkan rambut tanpa dicukur, itu merupakan sunnah. Laqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau akan mengatakan kepada anak-anaknya Ja'far atau keluarga Ja'far, utrukuhu, biarkan, enggak usah dicukur. Wala tahliquhu fis sabi, janganlah kalian mencukur rambut-rambut anak. Walamma huliqa ru'usu auladi Ja'far, dan niscaya beliau tidak akan perintahkan untuk mencukur rambut-rambut dari putra-putra Ja'far bin Abi Thalib. Walakinnahu, akan tetapi ittikhadha sya'ri, yakni membiarkan rambut atau memanjangkan rambut, itu merupakan adat kebiasaan kala itu, adat di masa itu, ya, memanjangkan rambut. Idza antadahun nasu fattakhidhu, jika kebiasaan masyarakat setempat memanjangkan rambut, maka panjangkanlah rambut. Wa illam ya'tadahu annas falatattakhidhu, namun jika manusia kebiasaan mereka tidak memanjangkan rambutnya, maka janganlah kamu memanjangkan rambutnya. Wa amma man dhahaba ila annahu sunnah min ahli al-ilmi, adapun yang berpendapat bahwasanya itu sunnah, sunnatul rasul, sunnah, adapun yang berpendapat demikian dari kalangan ahlul ilmi, fa inna hadha ijtihadun minhum, maka ini ijtihad dari mereka. Wasuhih, namun yang benar, annahu laisa bisunnah, itu bukan sunnah. Wa annana la na'murun, wa annana la na'murun nasa bittikhadhi sya'ri, dan kami tidak merintahkan manusia agar memanjangkan rambutnya. Bal naqul, bahkan kami mengatakan, ini atadahun nasu wa sarun nasu yattakhiduna sya'na yattakhiduna sya'ra fattakhidhu li alla tashudda 'ala al-'adah. Kalau seandainya manusia, masyarakat setempat mereka memanjangkan rambutnya, ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan adat masyarakat setempat, fattakhidhu, maka panjangkanlah rambutmu supaya kamu tidak dianggap aneh dan jeleneh di sisi tengah-tengah masyarakatmu. Wa in kanu la yattakhidunahu, namun jika masyarakat di sekitarmu mereka tidak memanjangkan rambut, kama huwa ma'ruful an, sebagaimana yang diketahui pada masa ini, fi ahlina, di masyarakat kami, fala tattakhidhu, janganlah kamu memanjangkan rambutmu. Wa li hadza, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka oleh karena ini, kana masyayikhunal kibar, guru-guru besar kami, seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, wa Syekh Abdul Aziz ibn Baz, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka tidak memanjangkan rambutnya. Ya, para masyayikh tidak memanjangkan rambutnya. Kenapa? Li'annahu laisa bisunnah, dikarenakan itu bukan sunnah. Walakinnahu adah, akan tapi itu sebatas adat bangsa Arab ketika itu saja. Baik. Dan yang namanya adat berarti berubah-ubah. Ya, yang namanya adat itu berubah-ubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang hendak kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Allah fuminkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.